Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَتِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk mengamalkan salah satu dari ibadah kita kepada Allah, yaitu talabul ilmi syar'i. Upaya mempelajari, memperdalam pemahaman kita terhadap ilmu syar'i. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terlebih lagi jika permasalahannya adalah permasalahan yang merupakan prinsip dasar keselamatan seorang muslim di dunia, demikian pula di akhirat. Permasalahan tauhid, permasalahan ibadatullahi wahdah, perkara yang sangat penting. Nah, sehingga perkara ini yang merupakan dakwahnya para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, dan dakwah ini pula yang para ulama memulai untuk menyampaikannya kepada umat, karena permasalahan tauhid, permasalahan prinsip pokok penting yang menjadi penentu keselamatan seseorang dalam kehidupan dunia, demikian pula kehidupan akhirat. Kita di pertemuan yang lalu telah menyelesaikan bab yang ke-21, babu maja'a fi himayatil mustafa janabat tauhid, bab nas-nas yang datang yang menjelaskan tentang upaya, usaha, apa yang telah dilakukan oleh al-mustafa nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menjaga, memelihara tauhid umat, agar jangan sampai mereka terjatuh ke dalam hal-hal yang bisa merusak kesempurnaan tauhidnya atau membatalkannya. Di pertemuan ini insyaallah kita akan masuk pada bab yang berikutnya, bab yang ke-22, babu ma jaa'a anna ba'dha hadhil ummati ya'budul authan. Bab nas-nas yang datang yang menunjukkan bahwa sebagian umat ini ada yang beribadah kepada al-Ausan. Ada yang beribadah kepada al-Ausan. Qala al-musannifu rahimahullah, babu ma jaa'a anna ba'dha hadhil ummati ya'budul Ausan. Berkata al-musannifu rahimahullah, bab apa-apa yang datang dari nas yang menjelaskan bahwa sebagian umat ini ada yang beribadah kepada al-awthan. Segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah mu'alif rahimahullah disebutkan oleh para ulama seperti al-allamah Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ketika menjelaskan bab ini, beliau menyebutkan bahwa sisi kesesuaian bab ini dengan bab sebelumnya, bahwa musannif rahimahullah di bab sebelumnya menyebutkan tentang diharamkannya menjadikan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai id, ya, sebagai tempat yang terus rutin atau yang dituju dalam perjalanan safar, ya. Nah, dikunjungi, didatangi, yang mana itu merupakan wasilah, sarana, jalan yang dapat mengantarkan manusia kepada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu wasilah, zari'ah, yang bisa mengantarkan manusia kepada terjatuh ke dalam kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di bab ini mualif rahimahullah ta'ala menyebutkan, hendak menjelaskan bahwa di antara manusia ada yang beribadah atau menyembah al-awthan, segala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, terlebih-lebih lagi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai masjid, yakni tempat yang dijadikan sebagai tempat ibadah, ya. Maka ini merupakan wasilah yang dapat mengantarkan manusia menjadikan kuburan itu sebagai awthan, sebagai sesuatu yang disembah, yang diibadahi, ya. Nah, apalagi kalau kita mendengar berita bahwa di antara manusia ada yang menyengaja mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai keyakinan-keyakinan batil. Baik keyakinan-keyakinan itu berupa menjadikannya berupa zari'ah atau wasilah, sarana yang dapat mengantarkan kepada syirkul akbar, yakni syirik kecil, keyakinan berupa syirik kecil, ataukah keyakinan-keyakinan i'tiqad yang merupakan syirkun akbar, syirik besar. Seperti misalnya meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mendengarkan permintaan umat ini sehingga beliau bisa mengabulkannya, atau sehingga beliau bisa menyampaikan kepada Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mewujudkan permintaan itu, atau bisa memberikan kepada manusia syafaat ketika mereka meminta di kuburnya, dan berbagai hal-hal yang lain yang itu merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semakin menjelaskan bahwa kejadian atau apa yang disebutkan di sini sesuatu yang bisa ataukah benar telah terjadi. Sekaligus bab ini pula sebagai bentuk bantahan terhadap orang-orang yang mengkultuskan kuburan atau kuburan atau ubadul kubur, ya, para penyembah kuburan dengan berbagai bentuk peribadatan atau penyembahannya, meminta kebutuhan, meminta syafaat, meyakini itu tempat yang afdal untuk meminta dikabulkannya doa dan permintaan dan semisalnya, ya, di mana mereka menyatakan bahwa umat ini tidak akan terjatuh kepada kesyirikan, sehingga apapun yang mereka perbuat, apapun yang mereka ucapkan, mereka selalu berada di atas tauhid, selalu berada di atas Islam, sehingga tidak terganggu imannya. Nah, tidak terpengaruh tauhidnya, meskipun ucapan yang diucapkan ada yang berbentuk kesyirikan, akbar kana au asghar, meskipun perbuatan yang dilakukan ada yang termasuk terkategorikan kesyirikan, akbar kana au asghar, mereka menyatakan bahwa tetap berada di atas keimanan dan keislamannya meskipun apa yang dilakukan. Karena umat ini, kata mereka, tidak akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka ini bantahannya, bahwa di antara umat ini ada yang terjatuh kepada kesyirikan. Sekaligus penjelasan ini menjadikan atau memotivasi seseorang untuk terus berupaya bersungguh-sungguh mempelajari permasalahan tauhid, permasalahan akidah, permasalahan prinsip. Karena ilmu, karena tauhid, pemahaman terhadap Islam, inilah yang menjadi salah satu sebab terbesar seseorang terselamatkan dari berbagai penyimpangan, berbagai kesesatan, kesyirikan, dan berbagai kebid'ahan dan yang lainnya. Tauhidullah. Nah, ya. Dan itu nasihat para ulama. Nah, jika tauhid seseorang itu bagus, maka itu akan terwujudkan dalam amalannya, dalam amal perbuatannya. Namun iyadan billah, jika tauhid itu ada khalal, maka akan nampak, akan terwujudkan dalam ucapan atau keyakinan yang perbuatan yang dilakukan. Nasallallahu alaihi wa lakum al-afiyata wassalam. Maka bab ini sebagai bentuk upaya untuk memotivasi kita agar kita terus berupaya untuk mengenali tauhid, mempelajari tauhid, dan terus berusaha untuk mengamalkannya. Karena kita khawatir, ya, setiap umat ini selain Rasul sallallahu alaihi wasallam harus selalu khawatir, selalu takut akan dirinya, terhadap dirinya, dari berbagai hal penyimpangan, dari berbagai kesyirikan dan yang lainnya. Makanya disebutkan di antara bab-bab awal dalam kitab ini, al-khawfu minasyirki, kekhawatiran yang harus dimiliki setiap hamba dari terjatuh ke dalam kesyirikan, kesyirikan dan yang lainnya. Nah, sehingga akan terus menjadikan seseorang berupaya untuk membenahi diri, terus berupaya untuk memperbaiki diri. Nah, terus berbenah, terus memperbaiki. Nah, qala rahimahullah wa qawlihi wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Surat An-Nisa ayat ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang telah diberikan bagian dari Alkitab? Diberikan bagian dari Alkitab, berarti yang dimaksud kaum Yahud dan kaum Nasara. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab, yu'minuna bil jibti wa tagut, mereka beriman terhadap al-jibtu dan at-taghut. Dia akan disebutkan insyaallah apa itu al-jibt dan apa itu at-taghut, penafsiran ahlu tafsir. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan mereka berkata kepada orang-orang kafir, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka berkata tentang atau kepada orang-orang kafir bahwa mereka ini, yakni orang-orang kafir, lebih mendapatkan petunjuk, lebih terbimbing daripada orang-orang beriman, daripada orang-orang yang beriman, yakni yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling terbimbing jalannya. Nah, di sini disebutkan mereka telah diberikan Alkitab, namun mereka beriman terhadap al-jibt wa taghut, dan mereka berkata kepada orang-orang kafir tentang orang-orang kafir, mereka ini, orang-orang kafir ini, lebih mendapatkan petunjuk jalannya daripada orang-orang yang beriman. Kita baca. Qala rahimahullah, qala syarih al-wasan, Al-wathan yutlaku ala kulli ma kusida binaw'in min anwa'il ibadati min dunillah min al-kuburi wal masyayid wa ghiriha. Yang dimaksud dengan al-wathan itu diitlakan kepada segala yang ditujukan salah satu dari jenis ibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Segala yang dipersembahkan, yang diperuntukkan salah satu jenis ibadah, baik berupa kuburan, tempat yang dikeramatkan atau yang lainnya. Ada salah satu jenis ibadah yang diperuntukkan kepadanya, itu al-wathan. Ya. Naam. Itu al-wathan. Naam. Berbeda dengan al-asnam. Kalau patung, patung itu segala sesuatu yang disembah yang berwujud, ya, berwujud manusia atau hewan dan yang semisal berbentuk, memiliki rupa, ya, bentuk manusia atau yang semisalnya hewan. Nah, kalau al-wathan ini lebih umum. Apa saja itu? Kuburan, tempat yang dikeramatkan, tempat yang dikultuskan. Nah, di mana pada tempat-tempat tersebut atau benda-benda tadi, ya, diperuntukkan ibadah, ya. Naam. Ya, diperuntukkan ibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tempat-tempat yakni segala sesuatu yang disembah selain Allah yang dimaksudkan, yang ditujukan salah satu dari jenis ibadah. Liqaulil Khalil alaihi salam, berdasarkan perkataan Al-Khalil Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifkan. Sesungguhnya yang kalian sembah dari selain Allah itu adalah awthan. Patung-patung itu adalah awthan. Wathan-wathan. Wa takhluquna ifkan, dan kalian mengada-ngada kedustaan, membuat-buat kedustaan. Naam. Atas nama Allah dalam hal ibadah. Ma qawlihi, bersama dengan firman Allah taala, qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha akifin. Mereka, kaumnya, berkata, kami beribadah, kami menyembah berhala, dan kami akan terus beriktikaf di sana. Diperuntukkan iktikaf, iktikaf itu ibadah, ya. Wa antum akifuna fil masajid. Itikaf ibadah mereka peruntukkan untuk patung-patung atau berhala-berhala mereka. Wa qawlihi, demikian pula bersama dengan firman Allah, ta'buduna ma tanhitun. Apakah kalian menyembah apa yang kalian pahat? Perkataan Nabi Allah Ibrahim dalam surat Shafat, ya, kepada kaumnya yang Allah firmankan, ya, dalam surat Shafat ini, apakah kalian beribadah, apakah kalian menyembah kepada benda yang kalian buat sendiri, kalian pahat sendiri, lalu kalian menyembahnya? Yakni beliau ingin membuka, ya, pemikiran mereka, membuka akal mereka. Sesungguhnya kesyirikan itu sesuatu yang bisa dicerna salahnya jika seseorang mau berpikir. Akal sehat akan menolaknya, fitrah seseorang akan menolaknya. Jika saja dia mau berpikir, dia mau merenungi. Ata'buduna ma tanhitun, apakah kalian menyembah sesuatu yang kalian pahat sendiri, yang kalian buat sendiri, yang kalian bentuk sendiri, untuk menunjukkan bahwa itu sesuatu yang salah, itu sesuatu kebodohan. Kalian buat sendiri sesuatu itu baru kalian menyembahnya, padahal kalian tahu sebelum kalian buat sesuatu itu bukan apa-apa, tetapi kalian yang membuatnya lalu kalian menyembahnya. Nah, maka beliau menerangkan agar manusia agar kaumnya bisa berpikir, bisa mencerna bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan kesalahan, merupakan bentuk yang menyelisih fitrah, kesyirikan. Fabidzalika yu'lamu anna al-wathana yutlaqu 'ala al-asnami wa ghairiha mimma 'ubida min dunillahi kama taqaddama fil hadits. Dengan inilah dikenal, diketahui bahwa al-wasan itu diitlakkan kepada berhala dan yang lainnya dari berbagai yang disembah dari selain Allah sebagaimana yang telah terdahulu penjelasannya dalam hadis. Nah, taib, kita masuk dalam penjelasan. Qauluhu yu'minuna bil jibti wa taghut. Dalam firman Allah disebutkan mereka beriman terhadap al-jibtu wa taghut. Mereka beriman terhadap al-jibt dan at-taghut. Wa rawa Ibnu Abi Hatim an Ikrimah qala. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dari Ikrimah, beliau berkata, Ja'a Huyai Ibnu Ahtab wa Ka'ab Ibnu Ashraf ila ahli Makkah. Ikrimah ini rahimahullah seorang tabi'in, murid sahabat. Tabi'in meriwayatkan, menyebutkan tentang kisah sababun nuzul, kisah yang terjadi di zaman Nabi SAW. Kalau dalam mustalahul hadis, riwayat seperti ini diistilahkan dengan riwayat mursal, riwayat yang seorang tabi'i menyandarkan kepada Rasul SAW atau kejadian di zaman Rasul SAW tanpa menyebutkan sahabat yang melihat atau yang meriwayatkan atau menyampaikan. Nah, ini mursal, dan mursal semat termasuk bentuk-bentuk periwayatan hadis yang lemah. Qala, beliau berkata, Ja'a Huyai ibn Ahtab wa Ka'ab ibn al-Ashraf. Datang Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Ashraf, ini tokoh Yahudi, ila ahli Makkah. Keduanya datang kepada penduduk Makkah. Faqalu lahu, lalu mereka berkata kepadanya, kepada mereka, Antum ahlul kitab, kalian ini ahlul kitab. Wa ahlul ilmi, kalian orang yang berilmu. Fa'akhbiruna anna wa an Muhammad, beritakan kepada kami tentang kondisi kami dan tentang Muhammad. Tentang kondisi kami dan kondisi Muhammad. Faqalu, lalu mereka berkata, mereka bertanya, Ma antum wa ma Muhammad, bagaimana keadaan kalian dan bagaimana keadaan Muhammad. Subhanallah, mereka ini kaum Yahudi. Kaum Yahudi kita ketahui telah diturunkan kepada mereka Alkitab, artinya mereka punya ilmu, mereka memiliki ilmu, mereka mengenali Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal sifat-sifat dan kondisi nabi yang akan diutus di akhir zaman sangat rinci, sangat detail, sangat dalam seperti halnya mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Sangat kenal betul maksudnya. Nah, tapi coba lihat, tatkala dihadapkan ya dengan berbagai perkara-perkara, berbagai hal-hal, pembahasan ini salah satu pembahasan penting dalam masailul jahiliyah, permasalahan kaum jahiliyah. Nah, ya itu juga termasuk perkara penting agar umat, agar manusia, agar kaum muslimin juga bisa mengenali apa sih ya perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan di masa jahiliyah yang wajib untuk dikenali, dan agar manusia tidak terjatuh ke dalam kesalahan yang sama. Ya, seseorang mengenali sebuah kesalahan sebagai sebuah kesalahan agar dia bisa memelihara dirinya, menjaga dirinya, jangan sampai terjatuh ke dalam kesalahan yang sama seperti yang telah terjatuh orang-orang yang lain. Nah, ya, as-sa'idu man i'tabara bi ghairihi wasyaqiyu man i'tabarahu ghairuhu. Seorang yang selamat, seorang yang berbahagia adalah seorang yang mengambil pelajaran dari orang lain. Namun seorang yang celaka, iyadan billah, adalah seorang yang dijadikan sebagai patokan, sebagai ibrah untuk mereka. Artinya dia terjatuh ke dalam hal yang salah lalu dijadikan ibrah oleh orang lain. Seorang yang selamat adalah seorang yang menjadikan orang lain sebagai ibrah agar dia selamat. Nah, maka ini, faqalu, mereka pun bertanya, Ma antum wa ma Muhammad, bagaimana kondisi kalian dengan kondisi Muhammad. Faqalu, mereka bertanya, Nahnu nasilul arham wa nanharul qawma wa naskil ma'al laban wa nafakal unat wa naskil hajij wa Muhammad sunbur فقضى رحمنه واتبعه سراق الحجيج عن من غفار من غفار فنحن خير أم هو. Kata mereka ini, kami ini suka menyambung hubungan silaturahmi, ya. Kami ini suka menyembelih, ya, menyembelih. Nah, menyembelih unta besar, ya. Nah, naqatul azimah, unta yang gemuk. Kami suka menyembelih unta gemuk. Maksudnya menyembelih untuk memberi makan orang, ya. Nah, wa nasqil ma'a al-laban, ya. Dan kami memberi minum air pada susu, ya. Yakni maksudnya, wallahu alam, kalau seorang itu dia memberikan minum kepada kami air, kami akan membalas dengan sesuatu yang lebih, ya. Wallahu alam. Wa nasqil haji, kami memberi minum kepada jamaah haji. Sementara Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sunbur, ya. Naam. Qata arhamana. Sunbur ni yakni wallahu alam, seorang yang tidak memiliki anak lelaki, dia memutus silaturahim kami, dan dia diikuti oleh pencuri jamaah haji dari Ghifar, dari kabilah Ghifar, ya. Sekarang kami lebih baik atau dia, ya? Kata kaum musyrikin Makkah kepada ahlul kitab ini, kepada Huyay ibn Akhtab dan Ka'ab ibn Ashraf. Faqalu, mereka berkata, antum khairun wahda sabila, kalau begitu kalian lebih baik dan lebih terbimbing jalannya dari dia. Padahal subhanallah mereka mengerti tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa taguti wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang telah diberikan alkitab, berikan bagian dari alkitab, mereka beriman kepada al-jibtu wa taghut, dan mereka berkata kepada orang-orang kafir, mereka ini orang-orang kafir lebih terbimbing jalannya daripada orang-orang yang beriman, yakni yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi musnad Ahmad an Ibnu Abbasin nahuhu, dalam musnad Ibnu Ahmad dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, semisalnya. Riwayat ini disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, diriwayatkan dalam riwayat An-Nasai dalam Al-Qura, Ibnu Jarir dalam Tafsir, Al-Bazzar dalam Musnad, Ibnu Hibban dalam As-Sahih, dan Al-Hafidz Ibnu Katsir menyatakan isnaduhu sahih, sanadnya sahih, wa huwa kadzalik, dan beliau berkata sanad ini demikian sahih. Wa qala Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala berkata Umar ibn, artinya bahwa riwayat sebelumnya semisal itu riwayat yang sahih, meskipun penyebutan riwayat Ikrimah ini riwayat yang mursal, lemah, namun dikuatkan atau dijadikan sebagai hujjah adalah riwayat dari Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala, berkata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala, al-jibtu sihru, al-jibt adalah sihir, wa taghut syaitan, dan taghut adalah syaitan. Wa kadzalik, demikian pula qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas wa Abu Ali wa Mujahid wal Hasan wa ghairuhum. Demikian pula ini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, Abu Ali, Mujahid, Al-Hasan dan yang lainnya, bahwa al-jibtu adalah sihir dan al-taghut adalah syaitan. Wan Ibn Abbas wa Ikrimah wa Abi Malik, al-jibtu syaitan, zada Ibn Abbas bil Habasyiyah. Dari Ibn Abbas dan Ikrimah dan Abu Malik, al-jibtu adalah syaitan. Dan ditambahkan oleh Ibn Abbas dari Habasyiyah. Wan Ibn Abbas aidan, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu juga, al-jibtu asyirku, al-jibt adalah asyirk, kesyirikan. Wa anhu al-jibtu al-asnam, dan juga al-jibt adalah al-asnam. Wa anhu al-jibtu Huyay ibn al-Akhtab, juga dari Ibn Abbas, yakni diriwayatkan dari Ibn Abbas beberapa penafsiran. Al-jibt beliau mengatakan kesyirikan, Di tempat atau di kondisi atau di keadaan di waktu yang lain beliau berkata, Al-Jibtu adalah Al-Asnam. Di keadaan atau tempat yang lain beliau mengatakan, yang dimaksud Huyai bin Akhfab. Wani Syabi Al-Jibtul Kahin. Dari Al-Syabi, Al-Jibt adalah kahin, dukun. Ya. Wan Mujahid Al-Jibtu Ka'ab ibn al-Ashraf. Dari Mujahid berkata, Al-Jibt adalah Ka'ab bin Ashraf. Naam. Qala Al-Jauhari, berkata Al-Jauhari, Al-Jibtu kalimatun taqaw ala sanam wal kahin wa sahir wa nahwi dhalik. Al-Jibt adalah kata yang mencakup berhala, dukun, tukang sihir dan yang lainnya. Ya. Naam. Qala Al-Musannif, berkata Al-Musannif, wa fi ma'rifatul imani bil jibti wa tawud fi hadzal mawdhi' hal huwa i'tiqadu qalbin aw huwa muwafaqatu ashabiha ma'a bughdiha wa ma'rifatu butlaniha. Berkata Musannif rahimahullah, dalam bab ini atau dalam ayat ini, dalam pembahasan ini, terdapat pengenalan terhadap iman terhadap al-jibtu wa tawud. Apa sih maksud beriman kepada al-jibtu wa tawud seperti dalam ayat ini? Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa tagut. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang telah diberikan bagian dari Alkitab, mereka beriman terhadap al jibti wa tagut. Mereka beriman terhadap segala yang disembah dari selain Allah. Ya, yang contoh-contohnya ya, Ka'ab bin Ashraf. Mereka beriman terhadap tukang sihir, mereka beriman terhadap berhala, naam, dan semisalnya. Yu'minuna bil jibti wa tagut, membenarkan ya penyembahan terhadap watan, terhadap berhala, terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala tersebut, mereka benarkan, sehingga disebutkan dalam bentuk yu'minuna bil jibti wa tagut, padahal mereka tidak menyembahnya. Tetapi ketika mereka membenarkan, ya, mereka membenarkan peribadatan orang-orang kafir terhadap hal-hal itu semua, dikatakan bahwa yu'minuna bil jibti wa tagut. Mereka beriman terhadap al jibti wa tagut. Hal huwa i'tiqadu qalbin. Maka wafihi ma'rifatul iman. Dalam pembahasan ini terdapat faedah pengenalan terhadap iman, beriman terhadap al jibti dan tagut. Apa sih maksudnya di dalam pada tempat ini? Apakah ini hanya ini merupakan keyakinan kalbu ataukah merupakan bentuk mencocoki penyembahnya padahal dia membencinya dan dia mengetahui kebatilannya. Dia tahu itu batil, dia tahu bahwa penyembahan terhadap berhala itu batil karena dia diberikan Alkitab. Dia tahu itu batil dan dia juga membencinya. Tetapi dia menyetujui penyembahnya. Dia katakan mereka itu lebih terbimbing, lebih mendapatkan bimbingan daripada orang-orang yang beriman terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya, nah, itu dikategorikan, itu dikatakan, difirmankan oleh Allah, disifati bahwa mereka yu'minuna bil jibti wa tagut. Mereka beriman terhadap al-jibtu wa tagut. Nah, ya, padahal mereka yakini, mereka tahu bahwa apa yang disembah orang-orang kafir itu batil, bahkan mereka pun membencinya. Tetapi tatkala mereka benarkan ya orang-orang kafir tersebut dalam penyembahannya, dalam peribadatannya, dikatakan bahwa mereka mengimaninya. Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-musannif rahimahullah, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dhalika mathubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut. Di sini tertulis hanya sampai sini, sebenarnya adalah kelanjutannya. Ulaika syarrun makanan wa adhall an sawa'is sabil. Katakanlah, yakni dalam suratul Maidah ayat yang ke-60. Katakanlah, yakni katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal unabbiukum, maukah aku beritakan kepada kalian, bi syarrin min dzalika matsubatan 'indallah, tentang orang yang paling jelek, paling buruk balasannya di sisi Allah, yaitu mal'anahullah, yaitu orang yang Allah laknat dan Allah murka kepadanya, dan Allah jadikan dari mereka al-qiradata wal khanazir, kera-kera dan khinzir dan babi-babi, wa abada tagut, dan menjadikan mereka sebagai penyembah berhala, penyembah tagut. Allah sebutkan ulaika syarrun makanan wa adall an sawa'is sabil, mereka adalah seburuk-buruk tempat ya, dan paling sesat, tersesat dari jalan yang lurus, tersesat dari jalan yang lurus. Ayat ini, untuk mengenali ayat ini, ada ayat sebelumnya yang berhubungan dengannya, ayat yang ke-59. Allah berfirman, Qul ya ahlal kitab hal tankimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl wa anna aktsarakum fasiqun. Katakanlah, yakni katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, berarti khitabnya kepada ahlul kitab, wahai ahlul kitab, hal tankimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl, apakah kalian memandang kami salah, apakah kalian menganggap dan memandang salah kepada kami hanya disebabkan atau dikarenakan kami beriman kepada Allah dan kami beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada kami dan apa yang telah diturunkan sebelum kami. Wa anaktharakum fasikun, dan sesungguhnya mayoritas kalian orang-orang fasik. Berarti khitabnya ini khitab kepada ahlul kitab. Allah memerintahkan kepada nabinya untuk membacakan ayat ini, khitab kepada ahlul kitab, wahai ahlul kitab, apakah kalian memandang salah kami, memandang kami salah hanya dikarenakan kami beriman kepada Allah, hanya dikarenakan kami beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami dan telah diturunkan kepada orang-orang sebelum kami, sehingga itu menjadikan atau menyebabkan kalian memandang kami salah. Kebanyakan kalian, mayoritas kalian orang-orang fasik. Kelanjutannya ayat ini, waqul, katakanlah, hal unabiukum, maukah aku beritakan kepada kalian tentang atau terhadap orang yang lebih buruk balasannya di sisi Allah, yaitu orang-orang yang Allah laknat kepadanya, Allah melaknatnya, Allah murka kepadanya, dan Allah menjadikan dari mereka al-qiradata wal khanazir, dan penyembah berhala. Mereka adalah orang-orang yang jelek tempatnya dan tersesat dari jalan yang lurus. Kita baca syarih. Qala syarih rahimahullah, yaqulu ta'ala li nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman terhadap kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, qul ya Muhammad, katakanlah wahai nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ukhbirukum bi syarri jazaan 'indallahi yaumil qiyamati mimma tadhunnunahu bina, maukah aku beritakan kepada kalian tentang yang paling buruk balasannya di sisi Allah nanti di hari kiamat dari apa yang kalian sangka, apa yang kalian sangkakan kepada kami wahai ahlul kitab, maukah aku beritakan kepada kalian orang yang paling buruk dari kami yang kalian sangka. Antum ayyuhal muttasifuna bihadhi sifatil mufassarah, itu adalah kalian wahai orang yang telah disifati dengan sifat yang dijelaskan dalam ayat ini. Maksudnya Allah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan ayat ini sebagai bantahan kepada kaum Yahudi bahwa kalian itu orang yang paling buruk, orang yang paling jelek dan paling tersesat jalannya, yaitu orang-orang yang Allah sifati dalam sifat pada ayat ini. Man la'anahullah, sifat yang pertama, yaitu orang yang Allah melaknatnya. Ai ab'adahu min rahmati wa ghadiba alaihi, yaitu yang Allah jauhkan dari rahmatnya dan Allah murka kepadanya. Ai ghadaban la yadha ba'dahu abadan, yaitu Allah murka dengan kemurkaan yang Allah tidak lagi akan meridhoinya. Telah terkunci kemurkaan tersebut kepada kaum Yahudi. Biqaul, wa ja'ala minhumul qirata wal khanazir. Kata kunci, ghadaban la yadhba ba'dahu abadan, kemurkaan yang Allah tidak lagi meridhai selamanya. Ya. Alhamdulillah berbeda dengan umat ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada umat ini, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya jika ia benar-benar sungguh-sungguh dalam bertaubat. Taubatan nasuha. Wa ja'ala minhumul qirada wal khanazir, dan Allah jadikan dari mereka al-qiradah wal khanazir, kera dan babi. Waqad qala Thawri an Alqama ibn Marsad anil Mughirah ibn Abdullah anil Ma'rur ibn Suwaid. Dan waqala Thawri, berkata Thawri al-Imam Thawri Sufyan al-Thawri rahimahullah, dari Alqama ibn Marsad, dari Al-Mughirah bin Abdullah, dari Ma'rur ibn Suwaid, anna ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala, bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qiradah wal khanazir. Rasulullah SAW ditanya tentang hewan kera dan babi. Ahiya mimma masakhallah, apakah kedua hewan itu termasuk hewan yang Allah rubah wujudnya? Hewan sekarang ini, hewan kera dan babi, apakah termasuk hewan yang telah Allah rubah wujudnya dari umat yang lalu, umat-umat sebelumnya? Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam yuhlik qauman aw qala lam yamsakh qauman fayaj'alu lahum naslan wala aqiban wa innal qirata wal khanazir kanat qabla dhalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah membinasakan suatu kaum atau tidaklah merubah suatu kaum lalu Allah jadikan mereka memiliki lalu Allah jadikan mereka memiliki keturunan. Maksudnya, kalau Allah Subhanahu wa taala merubah suatu kaum seperti yang Allah sebutkan tentang kaum Yahud, sebagian kaum Yahudi dirubah menjadi kera dan babi, Allah tidak menjadikan dari hewan tersebut berketurunan. Mereka akan mati dengan kondisi tersebut. Sehingga mereka akan terpisah dan terbedakan dengan hewan-hewan aslinya. Artinya hewan yang sekarang ini, yang disaksikan sekarang ini, bukan merupakan perubahan dari manusia yang Allah rubah wujudnya. Itu maksudnya. Maka Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya Allah tidak membinasakan suatu kaum atau tidak merubah suatu kaum lalu Allah jadikan kaum itu memiliki keturunan. Artinya perubahan yang Allah tetapkan kepada mereka asalnya manusia menjadi yang lainnya itu sampai di situ saja. Mereka akan mati, akan binasa, akan meninggal dengan kondisi tersebut. Wa innal qirata wal khanazir kanat qabla dzalik. Sesungguhnya hewan kera dan babi itu telah ada sebelumnya. Artinya hewan itu telah ada dan terus ada sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Hewan-hewan yang terus berkembang biak itu bukan merupakan hewan yang menjadi atau merupakan keturunan dari makhluk yang Allah telah rubah wujud bentuknya. Seperti itu. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Taib, telah masuk waktu Isya. Kita akan lanjutkan biidznillah di kesempatan berikutnya dari penjelasan ayat dalam suratul Maidah ini. Mudah-mudahan apa yang kita gaji berikan manfaat. Wallahu taala alamu bisawab. Subhanakallahumma hamdika, syukran lak, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.